Bismillahirrahmanirrahim wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'i'un min hadarin wa suhbatus salihin wa hifdzunub al-madiyah wa qasrul amal wa arba'atun de perkara papat iku min nuril qalbi iku setengah saking utawa arba'atun utawi perkara papat min nuril qalbi kang bagian sangka cahayane ati utawi Jaiyun, Yesami mau. Ono perkara papat sing terhitung termasuk nuril kolbi cahayane ati. Papat minal khisali sang pira-pira tingkah min nuril kolbi buka hitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padang gak budet, iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji batnun iku weteng jaiyun kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sebab pangan dadi hisab. Nah, barang haram itu jadi energi maksiat, nah, syubhat itu jadi energi syubhat. Ini mangane ojo akeh-akeh. Di ajdi taya kudin krono eling, krono demi eling, eling terjaga. Taya kud mana ini terjaga? Wat arubin dan siap-siap. Jadi mangane rapati warak dan siap-siap nak ngelakoni perintah Allah itu endeng. Kisape gendeng. Wasubhat solihina lan ngancani wong soleh. Ail khalisina tingse wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mungkuli fasadin sang saben-saben barang rusak. Masuk hasil wong soleh husnudon wong bulat-bulat disti husnudon ya. Wahif dunudu bilan jogo duso manane ngeling-ngeling duso ngapalo duso hifdun manane ngapalo kowe ngapalo duso almadiyati kang wis liwat di dosa mu sing mbok liwat-liwat itu apa lo nom tau pacaran tau bulat terus nyayu niat boleh duwe khusyuk ya boleh simpati kok sing bener-bener wae apal kok mbok apa to anak koyo berdua to wah kok sopan ya niat ben dihormati wong apian kok ben disegani wong kowe apa lo semua sisi salahmu gak apal kok ora waras dewe wahid dunubi an ngapalo boro-boro dosa almadiyati kang mesti liwat di ayat takaro gambaran to ngapalo sapa wong hak ing adurub almadiyah makna bi serta ni ketem ben gak sok suci suatu yang saya mesti lewat itu apa nah, yang zaman kuliah pacaran terus bareng jadi kiai karena era karwan jadi ekstrim lah kok kok pinter gue orang ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak no gue yang ngiling-ngiling penak ngukur Islam gue rapati ekstrim masa lalu gue kubiye bulet temu zaman gue guling bareng jadi kiai dia tegas iya karena gue lagi waras lagi dia apa pondok ora oleh nyekel HP ngene-ngene padahal dene wis boten meh mati. Lho lek kiai ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh ndek wong wedok fitnah lah sing gonta ganti pacar dhisik sapa. Mulane biasa wae urip kados kula wis dengar pokoke urip kok. Ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau sing adzohir sing jelas, sing dzohir ini alih aneh kurang jelas. Rokok suaramu ya rajin jelas, kode rajin jelas, penting sungkem neng pangeran, sing jelas sudah tiga ulane lo, pangeran, sekarang itu ada pangeran. Suaraku ya belum pun rokok, kode-kode raro alamat, santai lah lo. Ya wonten wali kita kau itu, ya nembun rokok ya, ya biasa, lor dan rokok, tapi oh. Tapi nunjuk roh ibadah Allah lebih panas sih kalau aku ramati. Ya udah mas, lari kena bela jalur wali ku ya monggo. Tapi uang sing keyakinan yang uniku rap bakal mukul rokok. Tapi tak kue keyakinan lu dijajal. Tadi kalau dulu di kitab karangan wali top sing alam taro jadi kau pernah dulu aku dari pangeran rokok kau yang uno panas kok iso ngelola kehidupan di dalam kondang pangeran. Jadi dia nyifati. Jadi kira wani ge. Lah ngene tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing. Nguji nyali ning jero nopo. Ya tapi tak angen-angen yo bener wali. Apa kok ora hebat. Ning swarga yo. bidadarimu akeh nikmat kaya ngono. Ten neraka ku ya hebat. Wong kaya ngono diobong kok iso apa njogo ngono. Mane kabehne wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kang wong mukmin mu ya tanazzalul amru kene guna kita alamu ana wa hala kulli syai'. Wong mukmin kurung apa wae iku mau nyakseni, mau dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'. Ono wong mule cilik sampe nganti tuwa iku ora disensitif. Santai. Sing ora tau mondok men pacaran, ono agama tertindas iki sensitif ora karuan. Lah yo sing yo kekuasaane pangeran. Kuwi ora usah protes apa? Ora usah protes. Biasa wae to. Biasa wae. Kulo niki bolak-balik kandhani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten. Lah jenengan nate mondok mboten nate. Oke, sak guya-guya sagem kudune pangeran. Apa? Kudrat. Biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Sedene amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakehan. Ben urip sugih kowe nak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anak saleh, putumu saleh ora usah bae ngono. Pokoke urip kono apa? Urip kono wae. Wa qasrul amali lan nyendak angen. Eh hapsi itu sing ngendhalen amal. Hapsi maknane duwi-duwi ku menjara-menjara nyendak iso pokoke wong nak ning penjara iku artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib, Abu Thayyib. Man jala sama'a sama niati asnafin zaid wa sama niati asyara. Man de sabane wong jala saiku gelem nunggu sapa man ma'a sama niati asnafin sertane wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan lima kelompok zada mengko bakal nambahi iman zada mengko bakal nambahi iman sapa Allah apa tamani atasa walu biro-biro perkara manjala sama alakhnia zada wa khubatiya mande sabane wong jelas saiki lungo sapa man manusia serta biro-biro suci zada mengko nambahi iman sapa Allah apa khubatiya yang seneng dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amben lungo jagungan dukung Pak Ferrari, penti Ferrari loro kowe malah warok batilan seneng dia ing dalam dunia. Wa man disabari wong jalah salunggo sapa man mal fuqara isertane boro-boro fakir hasil amuk hasil lan kudu dimana pas syukur-syukur. Warido lan ridho bi kismatillah taala lan bagiane Allah taala. Lan iki ana wali senengane ning rumah sakit. Mau delok wong ana sing sikile putung, ana sing napase diselang. Wes kowe delok ngono ora syukur. Mulane kena kepen syukur ana ana rumah sakit ning ICU. Nara kue uang paling sehat satu, uang orang uang nafas tu sing goro ane di bolongi. Kue ingin ikis gagah. Engkau nutulan di rumah sakit terus. Enak keseringan dagap copet malah. Sedulur kau atuh. Waman desa paling uang jelas alunggu sepeman Pak Sultan serta ane raja, raja atau penguasa. Lanjut sering tulan yang penguasa. Mesti jaga mengkau nambah iman supaya Allah al kuswata yang atas siati wal kibrolan sombong. Iku mesti. Ewa raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggep tangkap. Tangkap adili. Kaya dene paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung nek ana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nganti lali nek dene iku mahkamah. Ana dadi ulama iki berat. Mesti ulama iku nek suwen iku kaya raja. Kalau nate maca teng kitab-kitab tasawuf terus teng kitab fikih, teng kitab hikam. Ini wonten pepatah ngeten, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Seorang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan lacut, lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal koyok lacute wong sing duwe duwe. Kalau balen mana, kula apal tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelajutan koyok lajute wong duwe lho duit wong duwe wong di kekuasaan terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lajut lajut itu ya lajut lajut itu gak bener. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya peraturan lubang masyarakat uang kes misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas. Untuk negara saya tak sumbangkan. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu tidak didik karena melatih masyarakat toma. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya sultanah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya kalau termasuk tipikal wong alim, buat nanti ngundang di Bali santri, merah tahu, juara. Kalau bapak Rara Wohira tersinggung, acara tenggen dulu rata. Karena nanti jadi wong lagi. Misalnya gini, contoh paling gampang. Kalau di murid Ruhin. Ruhin, Senin gini, gondu. Ruhin itu kalau gak kerja Senin itu, keluarganya sama kan, karena dia rezekinya yauman biomit, rezekinya mau cukup makan saya. Nah lucunya saya, karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan. Pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak dulu taman, atau takjak ngurusi tamanku. Atau lunga-lunga segera jelas musibati hiburan. Dalam hukum Allah, tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek verdu'ain, yaitu nafakoi keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazah, yang sifatnya mau bisa. Harusnya saya ini sesadar-sadar, itu dosa besar. Menarik seseorang yang dalam konteks berdoain, yang wajib ain, ke sesuatu yang tidak berin. Lucunya, karena saya ini kiyainya, saya muridnya tersinggung. Murid-murid lopo, diundang orang teko alasan. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas. Apa mana gue terima pertemuan partai. Apa mana gue sosialita. Dan gue termasuk. Ya rasa tersinggung nak ratau tak tiba. Lalu kok potensi fikir-fikir ini uripe dimtek nak gue berdoa. Wah. Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng fikir, tapi ora ono tareh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu. Sing nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah, karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu berdoa. Mergo rezekine aman apa? Mulanya kena ben sering tak timbali kena aku Gus, teng omah wonten duit sak miliar aman. Silakan timbali kula setiap saat ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku padahal lho Bang, piye-piye ngoten. Kuwi pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyon sewu ning kulit bangunan atau apa saja lah yang penting. Kadang kita kok cuma neng desa mau nak bunga iki, sing sifatnya itu apa? Tiga pot, tiga aksesoris. Padahal santrinya itu golek aneh nyowo, tapi kayak ini omah api pikirannya wes aksesoris. Gantuk di uang. Nah makanya innalil ilmi duyanan katuljani. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Oh dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora terima karena punya otoritas. Dolim lagi. Mane wong sing kandhanan penguasa itu tambah atos. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia, di dunia itu kan gak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corongake kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya wong sing lali pengiran kancane setan. Itu bodoh sekali saya kalau. Harusnya saya sadar saya ini mahkum alaih, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar saya mulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, ono sing goblok yo maklumi, sing goblok yo kersane. Apa? Ada yang pinter, ya maklumi, ya kersane apa? Ada yang sedengan, ya kersane apa? Sehingga saya ini selalu memenotori, aku hukumku yang ngarepe apa itu piye, aku itu mahkum aleh. Apa itu yang ahkamun hakimi. Tapi enggak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Orang tua ya kadang kurang ajar, nyongkone yang anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nanti anak nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram, terus anak nakal. Atau orientasi ini orang yang anak, yang kedua anak enak kan semuanya dia itu objek juga tapi tiap anak nakal itu anak esopo dia pun nakal asal usulnya jelas kok itu bapak ayo rasa soleh soleh banget terus gini yo rasa halal halal coro istighfar yo rasa ake ake coro produk yang ngono kok malah takut goblok kok rasa ya biasa misalnya anak mau nakal mestinya ya gue pasti kalau nakal ini kok jinan baru terima nakali anak kulon. Kita itu sih medium. Terus nakal kulon lagi. Alhamdulillah. Terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangin nakali anak kulon. Saya ulang lagi. Kau nak kepengen para pangeran. Sadarlah kamu itu makhluk. Makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya apa subhanahu wa ta'ala. Bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai, ya mulang sampean. Kalau orang hakim, aku rakyat ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya om. Jadi misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqoh hake walasi. Minimal tak ekspresikan malah saya itu rasanya ngongkon sampe. Karena tadi, orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nambih dusodok. Karena dalam konteks namun. Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoa ini. Ayo alumni bodoh-bodoh, rata-rata konteks berdoa ini. Berdoa ini di pangan saya kira ada di tabes yang ini. Dia mau bojo wingi rembar iki diterusno ndak. Sprung ora kabar setru kok wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni ora urusan penting berdoain ngono. Adepi masalah gedhe ora apa-apa, perkara ape bikin seragam piye jajan. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajan. Terus takoki pangeran ge jawab. Anake loro-loro ditinggal berbagai rapat alumni nentono. Kewani jadi ketemu pangeran sapa. Tapi kiye kok kula minoritas, kula disalahno kiye apa? Gus ora ana ikatan alumni. Aku kok ben ra logiku. Bingung kok aku nentang ya iku maslahat. Setuju rada goblok tapi seneng ae. Aku tak omongin, kalau dene ki istihad kok takok aku ya sakoni ya lha kok ketakok. Engko do ngalime ora usah saling anut. Ribet wae. Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silatur rahim, ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik yang ditulis baik. Misalnya konteks silatur rahim, mungkin kayak saya dapat baik. Karena saya jarang silatur rahim. Tapi ini gue bab tuhian saya baik. Karena dapat tuhian. Yang kok cocokkan yang maksar. Poinnya banyak. Mana? Dan itu fair saja, tidak apa-apa seperti itu. Sementara kue neng dunia kue yakin nak kue kue mahkum alam, mau nak ajar kue kue kue yakin nak kue kue mahkum. Jika misalnya bujumu wani kue kue ibu disadar, bujum kok tak setia, orang orang tak kau, apa neng hatimu tahu setia? Kue untuk bujuku tak nampak terdiri, si hatimu kan ragil. Lah kue rapati gelem, ibu di ekspresan Allah gaya bujumu tukang berontak, berbuat hatimu dewe beront. Berbar gua rawong ayu nurut bujuk bukan ngono. Bareng mulai awal gawe bujuk mu ngapo ngapo. Lah itu kan ekspresi soal kewatimu. Kok malah bujuk orang nurut. Neng jauh bujuk kamu itu nurut. Dah pernah nurut itu berkatimu mulai. Lah so kan di shooting kabe gue pengiran takuan ya hatimu. Eleng gue kan. Obat ya. Opera usah obat. Rawu sama ya baleni menek. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, aku yakin apa yang kita alami sekarang itu kabeh itu cerminan sawah hati kita. Mane dewe kanthi Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin ku miratul mukmin, wong mukmin ku pocone wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mek kowe yo tomak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok janji le, kancanan sapa ya alam yo wis koyo ora apa. Wis biasa koyo ora apa. Ben ora ana. Nah, kancanan orang dewasa itu repot, banyak kepentingan. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses. Akses, rata di konco wali. Konco wali itu akses ke dia, wali. Pokoknya kalau eling-eling lagi, pokoknya jadi anak senang kalau eling-eling. Kalau jadi ngantang dunia itu objek mahkum aneh. Ya, sing jadi hakim, sing tukang nilai, namun apa subhanahu wa ta'ala. Kira iso nilai misalnya santri kok timbali ra teko. Santri sesak. Kuplok kiyaine ra teko kowe ra iso. Iso wae santri mangin berdoain, kowe nyeluk mok urusan sing tidak prinsip. Secara hukumnya Allah kowe sing salah. Paham nggih? Lho soal hukum adat manusa nyalano santri ya keben hukum adat, tapi kira sama melo-melo. Memang ada desa, ada di hukum konsensus pesantren sing disalano santri ini yang ditimbali kiyaine kok ora moro. Oke, itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya apa? Wong iso wae sing salah iku aku. Wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam konteks nglakoni virtu napa? Lha nek kiai sadar ngono kabeh wis berkah, padha enak. Meskipun santri yo dadi keyakinan menurut kiai iku wajib. Nah, ini kan podo enak ya. Kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Santri ini karena makomnya santri juga hukum hubungan ini dengan be kiai. Sehingga podo api. Tapi saya itu orang rata-rata kiai itu ngaku hukum dewe. Orang ngaku hukum pengeran. Semau gue. Sembrono. Sekak wali plus. Angel. Di daftar wali itu bisa angel. Marah ini boy sampean sebagai suami juga geman nganggap dunia ku hakim. Kue ku ya makum. Alah sing kena kita be Allah wa asyruhun bil ma'ruf kena ngandani bojomu sing apik. Fa ing garitu mugna fa asa anta rabu sai wa ja'ala wa fihi khairam kasir. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaik. Kok bojomu cerewet ngamuk kowe. Ya ate, misale kek bojo apa ngamuk ya tonggo. Malah repot. Yo ta. Pede bojo wayu senengane njaluk duit kowe ya apik misale njaluk lanangan liya. Wah, malah kadut wong liya kira-kira sing dijaluk iku ya alhamdulillah kok njaluk njaluk lanangan liya malah koyo opo. Yo sing ngono disyukuri yo kok malah protes. Yo lak njaluk duit lan terus nantang yo wis njaluk wong liya. Bojomu yo goblok kok ora pinter ngene. Mbok sabar ngaji iki pinter yo ora apa. Kelas-kelas ra seneng karo ngaji wong itu. Bahaya anak kulon terang mau ngene. Gue dek dek pinter malah repot. Sanggepnya apik kabe. Wah agar gak maksiat tuh apik kabe ono hikmah. Waman di sapani kuang jala salu gue sepeman manisak setani biro perang wita. Wang sering jagoan bang wita. Bisa ada bakal nampi ibu ingman sopa wal jala yang goblok. Wasyahwat alam syahwat. Ya goblok tenan. Lampi yang ngapai perang pikirannya lipstick. Ono negara Indonesia gaduh yang ini pikirannya sopeng. Fashion, jadi geblek ya wong, jadi geblek. Waman di sapa nih wong jala selalu gue sopan mak sibiani serta nih caci li istilah dan buat tambah sopemenan lagi sangking barang sirap penting. Jangan baca cile orientasi nih juga. Mana kayak wong tua isop game, lah baturi anak main HP game akhirnya bapak ya katut. Mana saya kayak wong tua pinter main game. Tadi anak end block game nangis, main block game bapak ya baturi. Jadi lo asik tertarik. Para anak ekspert, bapak itu yang menurut kok. Nah itu, waman jala sama asibnya ada istata, beda lah. Kalau sering rontok itu, kalau dolan mulai, oh, ini juga main gempa api. Mereka, dolan anak, para anak ekspert, bapak itu. Allah karib, ya Allah, ya Allah. Itu di waman jala sama asibnya, istata, minal, lahwi. Waman di sapane wong jalah saya ku lungguh sopeman ma'al fusaki serta ni berokro fase. Istada mongko tambah sopeman minal jaro ati sangking wani, jaro ay wani. Wani sing kemelindi alal dulu yang atas yang lakon itu. So, watas wifit taubat ilan nunda-nunda taubat. Wong kanyaran wong fase ku nambah wani ngelakon itu. So. Ini ku nyata. Itu saya pernah baca di salah satu tarikhul umam, sejarah beberapa umat itu. Ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia. Gara-gara dia ketemu orang, aku merasa orang wedok satu dari berbagai suku. Itu kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Itu artinya kancana orang fasek, ya nambahi fasek. Karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal singkong. Coba, sekarang sampai hitung saja. Ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kancana orang fasek, warasnya hilang. Wah, aku wani kok bertus. Sito nantang, ah, aku pertus begon wapi. Ujung-ujungnya mergo tantang. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantang-tantangan, akhirnya terjadi oplosan. Dulu kan enggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego enggak pernah, enggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang jam banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina, orang rasanya orang Cina, orang rasanya orang India, akhirnya termotivasi untuk merasakan semua. Itu bahaya, makanya orang oleh kajaran fase teman-teman. Pasti seleranya itu akan menambah selera ke fase. Itu bahaya, makanya ini jelas. Waman jala sama al-fusad, mesti isdar dan minal jaro, adi ala dunub, watas yisid, taubah. Orang berkawan orang fase, pasti tambah berani melakukan dosa dan menunda nafoto. Waman desa pani wong jala salugo sopeman masoli hina serta negro prongsol. Lan jinan sing syukur sing ngaji ngaten iki wiling-wilingan hukum ya Allah Subhanahu wa taala. Wa ifadha kiris kita ngelingno ke nama antara wa. Kita mau ngelingno. Lah ngelingno timbang pidato ora jelas materi ini sebenarnya ngaku kitab. sing aran barokah wali sapa sing aran wali Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran kitab niki gurune Zakaria napa jadi alim-alime wong Mesir yen Syekhul Islam Zakaria Al-Asqalani niki gurune luwe alim jeneng gurune Zakaria Al-Asqalani kadang murid Ibnu Hajar Al-Haythami beliau kadang murid sing aran Fathul Munir mulane ngaji ulama niku paling barokah mergi sanate jelas saiki orang pancaran wong fase wong macam-macam jadi bukti apa egaliter ya egaliter buahmu mengkaruan nambah fase karena orang bisa serasa ngono-ngonan rawon bisa itu repot pancaran wong sopowai bukti populis bukti egaliter pancaran wong tertutup wah itu eksklusif itu bahasa politik para pangeran lu rasa nggak gue bahasa itu tuh yang mau karena akhir gini nggak bahasa itu kepen para pangeran pancaran wong soleh ini pancaran wong fase ini aku malah nggak lho kiai kok malah ngabuh bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus populis. Populis buahmu lama kok ngomong-ngomong. Wis ora usah ngomong politik kok ngono ya keben. Pancen wajib tebar pesona kuwi ya melo-melo opo. Kita harus kanggo terminologine ulama. Kandaran mung wetok malah bento, kandaran caciwi ya tambah katon main game. Nah, kandaran fasik tambah wani kok pengen. Kancanan wong alim barokah kan kowe wong alim kok ora nggawa kitab malur ngidul wah keren kesane kok wong alim. Wis tetep gaya apa? Wong malaikat deloke kok dhuwur kita do nggawa kitab wis sampe. Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail ku pangeran. Nah, malaikat ora pati detail. Malah malaikat itu penak kok. Wis ngadepi malaikat itu penak. Masyhur. Ana malaikat. Malaikat ora tau sudon, dadi penak. Lan kok kula karang wis sawah catetane saya, wis nggawa kitab ngalor gitu. Sama tak ceritanya, malaikat itu gawe kanjeng Nabi. Ya ta'aqofu nafikum malaikatun billahi wa malaikatun binah. Jadi malaikat nih, sing tugas bengi. Saiki mulai teko, saiki jam berapa? Niki mulai teko, terus ora sampe aku ngaji. Ya ngaji. Niku Gusti. Jamaah Gus Pak pas ngaji ini, apa kita apa iki? Nah, sing terlibat. Sing ngaji. Ora tau sudah paham ta ora. Masuk ta ora seniman tapi maca buku kudu Indo ora usah. Nah, engko malaikate ape subuh itu terbang naik. Digenti malaikat sing. Apa sampai medhun iku pas ape subuh. Niku malaikat mung takoki pangeran. Piye kowe ndelok kawulaku piye? Ketika saya datang mereka sholat, ketika saya pergi ya mereka sholat. Itu memperkara dekne medhun pas ape de sholat maghrib. Pas dekne toto-toto ngesif ape munggah, ape de sholat subuh. Dekne ora iso lapor tengahne, tapi tengah-tengahne domino. Kan ngapi ati yo. Wajadna hum yusallin wa tarabna hum wa hum yusallin. Yusallu dadi wajadna apa? Sa'atena hum wa hum yusallun wa tarabna hum wa hum yusallun. Iku pas kula teko ge pas de sholat. Pas de sholat maghrib. Pas kalau terbang ya, ke sholat subuh ngono tok laporane. Dadi malaikat itu gam. Dia penak ada sok eh. Mulane ana malaikat itu ora wani ngisap wong masyhur nek ana cerita-cerita ana wong fase. Ya fase-fase tenan. Nyewa wong loro. Ya duwe, nyewa tenan. Ya nyewa riswah, riswah. Riswah ora riswah, kok ora ana KPK yen sumpah. Sumpah. Wong iki aku nak mati kayak kudu muni iki wong apik subuh anter yo. Bayar ya, barang mati tenang tanggane ra ono sing jane wong loro iku tok. Iku apa? Iye kok ono wong sing jane wong apik wong enakale ra karo. Singkat cerita wong iki ning kuburan di sepuro kabeh pengiran. Mergo disesani wong loro. Padahal sedih bayar. Mergo malaikat ditakoki kabeh pengiran. Piye kat malaikat? Ono sing nyangone wong apik wonten Gusti kali. Wis karo tok, dene ra mikir iki. Nah, nah kenapa Allah melakukan itu padahal Allah bersaud itu beren ini uniknya Allah Allah sangat nabiyan berarti di Indonesia iman nak kesaksian itu penting berarti di Indonesia iman nak kesaksian itu penting dan kalau penting dengan bayaran pun tak laku nih jadi pengiran itu ya unik tapi pengiran itu juga jadi pengiran itu orang bersaud tapi orang pelakuan yang ini dia maklumi kakokal karena misalnya politik kok tebar bersaud itu turut ibu pengiran. Lalu pengaruhnya ya gede mengingat itu para pesona itu turut tiba dengan Mas Pangeran nanti keaman kana yuridul ajilata ya ajal nalagu fiha ma nasya liman nurid sekarang dunia kakek jadi malaikat itu ratu kang sudan kok sampai enggak gampang malaikat itu gampang jadi aku kita ngalor itu malaikat takut ini lu Gusti, saya butuh kitab ngalor itu. Wah nanti nyerempet barang demi ngaji Gusti. Orang kok cedek, tapi paham tuh orang. Terus hasilnya saya usah ngaji output piye, bangun di seminar tapi tak pernah output barang. Orang-orang tahu tak kok. Nah saya ngaji Gusti, tolong tahu produk piye, hasilnya piye. Tambah soleh tuh orang, itu narasumber kan. Mereka pernah tahu, mikir lu itu orang tahu. Hasilnya piye, bangun di seminar tapi. Seminar. Malaikat tak tahu seminar pokoknya nulis bar ya wes. Mulane iki sementing maghrib jamaah, subuh jamaah kok laporane kula medun. Pas salat, pas kula naik. Lah padha kok sing malaikat subuh mulai setar. Kok nutupe asar, pe asar iso totot. Dadi akhire ya Gusti pas kula medun ya salat, pas munggah. Salat. Aman kok aman. Ya dadi semua malaikat ora tahu takut takut mah. Ora tahu. Lah kok takut piye misale kowe ning ngene ganggutan terus wakil wong utuh malaikat mlebu kan rawani. Aku tenang guys. Cuma ae repot malaikat ra kabeh ora malaikat pencatat, malaikat adab wani lha iku. Wah iku ra pantangan gak malaikat adab ora ana pantangan. Malaikat rahmat ora ngudo wedi, nggih priayi malaikat malaikat pen priayi. Malaikat adab wis gak priayi wis ana ndak dangdut. Tenang ae tetep ngontrol. Lah malaikat tu malaikat adab apa malaikat rahmat sing gak roh. Waman disapani wong jalas salugo sapa man masolihina sertane brokrong saleh mesti isdada mengko tambah sapa man rebatan yang seneng fitoati dalu. Wong kumpul nang saleh terus sesuai seneng kok. Sampeyan kumpul kula tetep minimal kepengin ngalim. Nah, misale sampeyan ora kesampaian kepengin anak ya alim tetep lumayan. Kancaran wong alim mungkin ngalim, tapi ora kesampaian kepengin anak ya. Karena ya jajal ke kancaran wong sugih, kancaran wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngerasakno berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba. Bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim, mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani virtus. Aku wani virtus wek baikkan. Ini kan semua gara-gara pertemanan. Nggih, mboten? Sampai ada ego tersulut kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Harus jelas ya ini dari ulama-ulama ini anggere wong kancane wong fasik mesti nambahi wani neng pangeran paham ya istada minal jaro ati alat zunum paman desa pada wong jala salugo sepeman ma'al ulama isertane bro-bro ulama istada mengko tambah sepeman minal ilmi sangi ilmu wal amal ilan amal wal makola tu tema kola arrobi ata asyarat akan kaping 14 iku anhatim ala som sangking khatim ala som rahmatullah ya ari anna rupal manidda arba'an bila arba'atim fadawahu meniku tak kuse fadakwahu kadibatun man tesapani wong idda'a iku nyongko sepaman mengklaim cara bahasa Indonesia iku luwih plus i mengklaim mendakwahkan diri maknane mengklaim mengaku bahwa dirinya seperti itu dia ngakoni arba'atan ing barang papat minas sifati sing propro sifat tapi bila arba'atin kelan tampo barang papat minal adillati sing propro bukti dalil bukti orang yang mengklaim punya watak empat tanpa diperkuat oleh bukti empat fadawahu mengkote klemane man dakwain man iku kadi badun kugor pala tugalu mengkora den tompo ko dakwah kama kola kaya ledawa sobat dun sebagian ulama min bahril khafif intakun farisan fakun ka'aliyin autakun syairan fakun kabihan kuluman yadda'i bimalai safihi kadabat husyawahidul intifani intakun namun ono siraku farisan kok tukang penunggang kuda kue nak petarung sing cakap Rian Faris mana ada petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda. Jadi tarung Rian lu yang terus bawa pedang, ijen numpak nopo kuda dan sasarannya sulit karena musuh itu pakai rompi baja juga pakai helm anti pedang. Jadi satu kesempatan nusuk musuh itu sulit sekali. Dan dulu yang punya keahlian itu kecakapan itu Sayyidina Ali. Intaku nama nono siraku Farisan. Aku kan gak numpak kuda orang ketemu musuh jeblok sih. Jadi rasa kenteni di bacok lagi kudaane negar wis tiba-tiba wis rapakat salah keliru terus intaku namun ana siraku farisan itu tukang naik kuda fakun mengono sira bali niku kaya sidina ali altaku utawa misale kepen ana sira sairan penyair fakun mengono sira kabihan kaya Ibnu Hani ya penyair terkenal di era itu. Kalau mantis kabani wong yadda ikan ngeklaim sopaman bima klan perkara laisa kang orang nopo maiku fiing daleman Orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya, padahal enggak. Kadzabat mongkong gorono iman, kadzabat mongkong gorono iman apa syawahidul imtihani apa bukti-bukti ujian. Ya nanti akan diuji. Karena ada orang yang ngiyai pertama semangat, kok ada uji di pengeran? Paling orang nanti 5 tahun harus jatuh asli ini. Barna rauwes, kok jatuh deh. Orang ngiyai-nyanya orang anggar orang disalah. Orang anak kuat suwe barna, kayaknya harus aku pengen jatuh, kok jatuh deh. Barna rauwes, gak anak kuat suwe. Abut, gue agama itu abut. Nak nuduh orang gampang, tapi gue agama itu. Barna rauwes. Kau uang ibu-ibu suka belanja-belanja ni mal, enggak bangkrut deh. Paham ya? Ono uang seorama begitu, mereka nutupi kebejatan ini, mereka njogo selingkuh dengan mata ramah. Barno ragu susah konangan. Soal pangeran aku gampang. Barno ragu susah. Wah, diuji kadang-kadang usaha hidul imtihan. Jadi orang mengklaim sesuatu yang dia ada dalam kapasitasnya, pasti nanti terbukti jatuh. Dalam bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial, pasti nanti konangan. Manit da'ahu bawahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala faja'wahu gadi. Ini contoh empat yang tentu ulama contohnya tentang takorofi lapo. Man desapani wong idda'ah itu mengklaim sopaman. Mengklaim bahwa dirinya itu hubawahi, mengklaim yang senang apa. Tapi walam yantahi lan orang mendo sopaman, tidak mau mengakhiri sopaman an maharimillahi ta'ala saking biro-biro barang sing diharamna Allah ta'ala. Faja'wahu mongkote klemanin man. Iku kisbun iku goroh, toka dibun goroh sami, kisbun iku kadibun iku goroh. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah, tapi amin ngelakoni barang haram, maka dia pasti pembohong. Lijaro ati krono waniniman ala kurbi himahu yang ngatasi marek-mareki batas larangannya Allah ta'ala. Himan itu batas akhir songkol larangan Allah. Ini berkata setengah hadis. Ala wa inna liku lima dipin himan, ala wa inna himahu himaha rimu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh, dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah enggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya enggak boleh masuk wilayah itu. Disebut wilayah haram. Ala wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna fi ma wa'ina wa maha maha. Waman tesapani wong idda'a iku ngeklaim sopaman hubar nabi yang seneng kanji nabi alaihi sholatu wassalam. Tapi wakariha tapi ora seneng sopaman al-fukoro yang berperang fukir. Ora seneng kanji nabi fukir, ribet. Kalau masakin kanji nabi miskin. Nah gue rapro kanji nabi miskin, kan harus miskin dewe. Jadi perlu. Aku seneng nabi, kudu kanji nabi fukir. Serah perlu kan. Wis, kamu mau bawa fukir sudah kemana-mana. Kayak turu ya beo fukir, atus ya beo fukir. Lah sopo kun, ya gue dewe. Paham, tadi lu enak, apa? Lu enak apa? Atus kulau itu kan wong kudu kancanan ulama, kulau enak, rapro kancanan ulama dewe, no, jadi enak. Kayak kancanan, jadi kayak gue barang wis enak. Kancanan wong fukir, pun fukir piye ambek, Gus. Ya wis awake kancani dewe, Gus. Menapa kancanan wong apa? Fukir. Man te sapa ne wong ida iku ngeklaim sapa man kuban nabi yang seneng kanjeng nabi ali sholatu wasalam bakari lan ora seneng sapa man bari kaya gedhe utawa ora seneng al fuqara ing grobrong fikir wal masakin kadak wau mongko te iklam iman ibu kadi pun kali anahum qur'an sapa ne fikiran masakin ahbab ibu grobro kesayangane kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya agak wong rawani kanjeng nabi Muhammad mergo piye bulet. Nah tapi nek kowe ora perlu wong mergo semarat dhewe mas penak lah. Wa man sampeyan wong ida ing klem sapa man kubal jannati ing seneng swarga. Tapi walam ya tasaddaq lan ora gelem sedekah sapa man. Bima lan perkara ndaya saro kang dadi gampang apa malah ruwet jeman. Padha wa mungut iklem man man berarti pun. Wong muni seneng swarga tapi ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh kang mata ya saro lahu yang gampang saja bagi dia. Misalnya kowe dosen gajimu 4 juta, sanggup ae tiap gajian 200 dirham. Kau nasib kau pekerja pabrik gajimu 1.200.000 tiap bulan yang gue pesen selawe aku bilang gue pangeran. Tapi konsisten, mata ya sarolah, insya Allah itu tetap suara. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi. Lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan. Ya, pokoknya sedekah itu yang gampang bima ya sarolah, nemu bima ya sarolah. Waman desa pari wong idha'a iku ngeklaim sopaman khofan nari. Ada orang mengklaim kalau dirinya itu takut neraka. Tapi walam yantahi lan ora mendo sopaman anidzunu bisa ngimpiro-pro dosa. orang bilang kapan neraka, tapi kelakuannya mendurusa pada wabu mungkota wikleman mani buka dikun istikun karuan, kalau di neraka kok amin ngelakuin barang sing jadi pengantar ke neraka itu kan sarap kalau ada sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh puji batin naru bisyawat puji bat dan tutupi apa anaru neraka bisyawat iklan biro-biro syahwat waktu jibat dan tentu siapa aljanatu swargo bil makari jibat barang-barang sehanya nama nantinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat swargo itu dimulai atau dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi ninggal zina aku rasa senangnya kudu ninggal zina sholat subuh aku rasa senangnya kudu sholat subuh ngalah mbak tonggo aku rasa senangnya kudu ngalah walaupun diminal wadah harus ngendalikan emosi jadi semuanya itu tidak menyenangkan. Di barang-barang sing moro swarga semuanya tidak menyenangkan. Tapi ku awal game lebih nopo swarga. Atus mulang ikhlas itu kan gak nyenang. Nah, pidato ono ora ndak nyenang. Tapi ya piye-piye swarga iku sing rapati nyenang ono apa? Yo wis. Nah, ya sik pangeran kersane lakoni ae. Perwang riwayat nang hadis soal Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim, ana diurata sanggeng aku. Wahada utawi iki ku min jawami kalimi iku setengah sangking kata konkrete jamak itu kata yang mencakup semua afrodnya semua jadi jamak itu dalam bahasa Arab Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu pasti tercakup itu jenis jamul kalimi jadi Nabi dawe simpel tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jawami il kalimi makanya uti itu bil jawami il kalimi aku itu Nabi sing ditetir sesuatu yang detail, yang jelimet, aku iso nyampe. Maksudnya iso ngibarat, iso nembung, iso nerang. Kita misyawati yang dalam nerang. Min jawami kalimi, iku setengah sangi jami ul kalimi. Ini pokoknya mau kalam sing jamek. Mana ini kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan. Kita misyawati yang dalam nerang, biro-biro syawat. Maidu. Wafil haddi lan ing dalam dukung. Coro kiku namanya gegerai. Gegerai itu dukung. Alat to'ati yang atasnya barang-barang to'ati. Fakaan nahu mongko koyo koyo sedunia kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopo Nabi layu solu ilal jannah illa birtika bil masyarakat layu solu ora iso dentu meka nopo ilal jannah di maring suwarto illa birtika bil masyarakat kecuali kelawan ngelakoni biro-biro barang sing repot ini pertama, sesuai baik-baik saja. Pokoknya mlebu swarga itu kudu nglakoni barang-barang sing repot. Tapi tentu itu pertama saya ulang lagi. Nanti kalau sudah jiwanya benar, nafsunya sudah benar, maka itu jadi indah sekali. Wala ilan nari lan ora maring neraka apa illa bita'ati syahwati kecuali lawan nglakoni biro-biro syahwat. Jadi pengantar surga adalah irtika bil masyaqqah. Pengantar neraka adalah ta'atis syahwat selalu melakukan syahwat. Enten kula terangno nggih. Nabi ku bayangno iku swarga iku kaya ning dhuwur. Dadi swarga ning dhuwur. Anggep ae dhuwur gunung. Neraka iku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang. Jurang. Nyemplung jurang. Mulane kiye-kiye kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka iku glundung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Anggep wis ning pinggire ben karep glundung ngono wae. Dadi gampang. Lah kenapa kok gludung kula bolak-balik nerang nori zaman awal-awal kula ngaji teng mriki. Gembok kok eling tapi ra ngara eling utung ngara iso. Gagah lali. Lali ku ya apik njen menungso kok ora oleh napa? Dipung nak bun rokok ben tak warai. Dadi kita contoh nek ora tak jajal ben ora sam lebu. Gulu iku dicancang ning kene ngeten. Wa ja'al kan tegene surat Yasin seperti ini. Yasin wa ja'al min bin ijim satau. Amul khalsim satan fa terus wajah Allah mimpi ini izin satu menekan satu waksin yang fahum lewis ini buatan buatan jadi fahum ilal asqani fahum mukmahun ya sini masa aku durus waktu ada waksin yang kalah dan jila mari rahli lomba ya kenapa ya ya kan gue kurang tau yasin aku apa ya apa Mustafa menek ya mas mas ben kita kafet no mas ben paling gak iso bodoh nih ngomong nak kita kafet tapi rasa tenanan iya iya ayat iya nak urut iya ayo kan urut lah harus ya urut lah bantar kan berdorong apa kamu yakin terus Lha iku sing penting apa? Mesti sugro. Jalan ben sadar makane. Wa ja'alna bina sadar wa min khatmi sadar fa syaram fa umma. Ora iku. Inna ja'alna fi anakim aghlalan fa ya ilal azqan fa hum mukhmah. Dadi nek rokok ngene lho, tak praktekno. Tapi kowe sampean terus praktek ya. Ngene lho, wong e kudu kenekno. Lho ngeten lho. Wis ngeten. Dan ini dicancang ngeten. Dadi wis pokoke ngono kabar ya. Akhire wong buder, mergo ditekok. Dadi jengkule iku ning dagu ning janggut. Ngeten lho, ngene kan jengkule ndak. Umum dicancang ngeten. Akhire kan buder, terus dicancang iki. Dadi wis bar dicancang ngono terus didakok ning tebing. Neraka posisine wis miring. Miring, wah miring banget. Ya sampean delok ya. Ya wis ora ada gluduk-gluduk. Malah nek cara ngono iku mlebu swarga, mlebu neraka iku. Gluduk. Mergo wong wis posisi kaya bat. Ning kemiringan sing 360 menawa wis pokoke wis miring banget. Swarga cek munggah. Munggah nek wong nggawa donya akeh, nggawa dosa akeh, iku mbebani. Kira-kira berat badanmu mbek dosamu akeh. Ya yo jawab. Akeh dosamu. Mulane istilah Kanjeng Nabi congke nek ape munggah swarga beban ning donya iku lereni. Perkarane kene anggo beban akeh. Tukang ngrasani wong, tukang bok, tukang mitnah wong. Wah, iku bebane. Wah, iku kudu dilereni. Munggah. Nah, mulane istilah Quran fala tatahamal aku bau dalam munggah kue kabeh mesti ngalami munggah dalan lereng gunung sing terjal sing munggah. Wama adroka mal akoba. Lah carane piye kowe iso solusi munggah akoba? Kowe ning dunya kudu fakku rokoba, bebasno buddha. Lah saiki ora ana buddha. Ya minimal yen ora ana buddha, misale kowe dadi kiai bebasno santrimu, ojo amen kok kongkon ae nganti rokok ngurusi keluargane amen kok kongkon ae. Kowe dhe anak ya ngono, anak menak duwe keluarga ya wis beno, ora maslahat ya wis beno, ora sampean mbok celuk. Kan ini pake lali tapi ini, kan ini boe lali tapi bocah bapak kecangkeman. Benar aku penting maslahat ya, Cok. Artinya bebas wong liya sesuai nglakoni maslahate masing. Kecuali ra maslahat ya terpaksa ditinggal. Ya maslahat wis pak kuro kobe ditinggal. Au in amun fi yaumin di masuk. Atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngekei mangan wong liya, nyukupi wong liya. Cek wong yatim, cek wong mis. Itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa? Nah carane glundung pangeran ra maringi cara. Wis gampang. Ya perkumpare glundung wae kan gak butuh teknis toh. Gak perlu panduan teknis to nang glundung. Wis roh carane glundung. Mulane ku uneke pangeran. Dadi Allah iku ra maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane kowe iku milih sing gampang. Iku protes aku milih sing gampang yo. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ti. Malah nek istilah neraka iku sebuti wa kuntum ala syafa hufratin minan. Sebagian ayat ala syafa jurufin. Jadi neraka iku posisine wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis glundung. Ambek swarga kowe ning isik ning kaki gunung ora munggah. Ora munggahke nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis lah kok ora bego sitok kang pirang-pirang. Dicancang. Disebut walayah milu na asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Dadi nggowo beban. Bebane ora beban tok, bebane wong sing mbok sesat kok kowe. Tapi mbok sesat kok ana ape. Nah dukung si A wong liya mbok dukung. Padahal mbok dukung kadang wong fasik. Iku walayah milu na asqalam hum wa walayah milu na asqalahum wa asqalam ma asqalihim. Serentak. Dusane wong liya kok tanggung. Iku disebut wa min auzari alladziina yudzuna hum bi ghairi. Ya dusane wong sing kok sesat mah ya kok tanggung. Bareng kula suwun jenengan sing seneng ngaji, tetep ngaji iku barokah. Barokah ngaji kan ilmune sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitabe jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa-fatwane mboten sesat menyang. Kalau kau fokus nunggu berita-berita sing rame ning TV, kau rada tekno ridorane pangeran. Atau fokus golek sesuatu sing dadi tekno ridane pangeran. Kancanan wong sugih maringi ini, kancanan wong larat maringi ini, kancanan wong soleh malah menriket anu tema ning TV. Berarti kita didikte ambek jurnalistik. Wong Islam iku kudune didikte ambek hukume Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam kok dididik breaking news. Lu cak kok goblok ya kan. Kadang yo dosen, kadang yo kiai. Kula nganti saiki sering ketemu kiai. Gus Puti Gus berita kok nembe ngaten. Kuwi kok kiai kok dididik dia breaking news. Kuwi nak kiai dididik dia hukume Allah Subhanahu. Atau kurang wis kliwat. Lung kiai kok dididik dia berita di TV. Kadang yo dosen, kadang profesor. Tapi lu dititik nunggu berita sing ning iki lha pe kawulane apa urip entekno carane golek ridane apa Subhanahu. Ora diomongno ya ora paham. Lah jane ngomongno yo isin, ngono wae kok yo nerangno. Lah nek ora diterangno yo ora paham. Ya toh ora gawe boyo tenan ketok. Ketok yo asli oleh ora paham ku. Asli opo bebo? Asli. Yo jujur po. Ora paham. Yo dadi mlebu neraka gampang di swarga. Karena orang kuno itu pinter, nak darah ini itu blundung ding. Itu posisi itu wis fahiyya ilal adqar fahum mokom ahum. Jadi dengkolem itu dicuancang, ditemplek no janggut, tanganan ditancang dagok guri apa ini? Bandung jidok, ya wis bunter bu. Bunter nenggone daerah neraka sing kemiringane wis karek blundung. Jadi rapor malaikat nyaduk ra usah jelotok. Terus kok cebloke ngenteni 70 tahun lagi dong iso. Wah, iku wis munggah wis iso bayang. Barang sing diceblokno neraka iku ing iso ngenteni 70 tahun. Iso munggah. Wah, nek fadlile Allah wis. Mbener apa kecemplunge ngenteni. Dadi kowe wis wing-winge wis nganti iso. Lah kok munggah iki. Lah iku nak wong sing saleh-saleh koyo kowe iku nerakane iku sing nyemek-nyemek dok-dok ku nyemek-nyemek. Iku pas nyemplung wis ketemangsan. Lah iku kowe golek temangsangan iku. Oke anggar sering sedak koyo ono sing dadekne kowe temangsan. Golek wis makome golek temangsangan. Ya kan wis wong kafir, wong munafik ning neraka kabeh sing sabina qorifan sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang. Lah iku malaikat nak nyafaati. Golek iki kawula aku anggere sing temang sang berarti duwe. Terus produk gampang lah. Mergo cek to temang. Pokoke nek kedalamane 2 meter kan cek ketok. Lho iki kok ora tak kriting. Iki ora tak stop lagi. Lu juga tuh ora neroko. Ya ora wajar atine. Utowo ngene kan. Khusuk kok sebelum neroko iki aja ora sarane ya. Tak, lah yuk baru kaya khusus makanya temansang. Jadi kaya kudu jawab baru kaya khusus makanya apa? Temansang. Nah, itu kok terus dijubuk. Nanti orang orang sini dongtoh itu kira-kira yo nyemek nyemek. Kalau sini rokok itu mau duna kabehi. Jadi neng rokok orang nganti mata kaki nih orang nganti kelok. Dia mau pergi mana tenanan, solai tenanan, oleh niat jadi orang solai itu tenanan. Cuma kegawa zaman tetap main rokok maksiat lah itu sebenarnya. Nyemek-nyemek. Lah iku cek gampang ra ini cek keto. Ora kono kok cicrat-cicrat to. Terus aku liwat cek ro iki. Iku cek iki iso diurus ya napa? Cek iso diurus. Surat pembebasane cek iso. Tapi nek wis sab ina khorifan sing kedalamane 70. Waduh. Iku kiyaine sing ngurus ora wani. Mesti wedi ra iso bali lagi. Oh, iku tak jamin sing ngurus kuwi ora wani. Kan dia rasa ambil pusing jenis itu, kan? Ya? Insya Allah buat kan. Ujat yang munafik, inal munafikina, fitar kil aswalina. Kan dia rasa munafik. Fakah nabi mengkau koyo koyo sedunia nabi ku dah bola Yusolu satu lusin. Paman mengkau sampai wong koroko. Iku wes buka sopeman tonyuai sopeman al hijab dan hijab. Sajane antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup. Rasa buat suwe, malah buat suwe. Oke dengan melakukan syahwat. Ya berarti nyewek hijab malah gakola berarti mancing sopom ke Allah gak janin rokok ditutupi oleh pengeran malah gak suwe, kayak belusuk dewe, jadi batas itu aslinya ono malah gak suwe dewe, yaudah ada akhirnya guling-guling mah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah. Wa mablaghur ridha Alhamdulillah innal mizana muntahin wa qabla waridu wazina. Thank you.